hari bagiku tanpa dirimu. Tiada lagi hasratku tanpa dirimu. Semua yang ada di dalam hatiku sayang, cintaku bagaikan rembulan di pagar bintang. Andaikan sampai bye.